rasa cinta yang terpendam di hatiku yang tak bisa ku katakan padamu, tak pernah mampu untuk ungkapkan cintaku. Sejuta rasa tersimpan di hatiku, ku yakinkan rasa hatiku, hanyalah untukmu. Hanyalah untukmu.